Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala ma ba'd. Kita sedang mempelajari tertibun al-adillah. Nah, di sini Syekh menjelaskan sebelum masuk pada ta'aruf, beliau menjelaskan dua hal yang dalam dua hal itu wajib menetapkan hukum yang ada pada dalil. Dua keadaan itu apa? Salah satunya, nah, karena yang telah kita pelajari ada empat dalil yaitu Al-Kitab, Al-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas. Nah, empat. Salah satu dari keduanya atau tingkatan yang paling tinggi. Tingkatan yang paling tinggi. Nah, yaitu yang pertama, Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Ewa. Bersepakat dalam satu hukum, yakni ada dalil dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan kias juga, secara kias juga mendukung atas satu hukum, maka wajib menetapkan hukum itu. Tingkatan yang kedua, hal baik, jika hukum itu hanya ditetapkan oleh salah satu dalil yang ada. Nah, ada dalil, ada satu dalil, dalil-dalil yang ada yang menetapkannya. Baik, dan dalil, tidak ada dalil lain yang menentangnya, yang bertentangan dengannya, yang membantahnya. Maka juga wajib isbatuhu, juga wajib ditetapkan. Nah, jika terjadi ta'arud, jika terjadi ta'arud, maka pertama kali adalah yang wajib dilakukan, yang mungkinkah adalah al-jam'u. Nah, karena i'mal dalilain, mengamalkan dua dalil yang terjadi ta'arud, aula min ihmali ahadihima. In lam yumkin al-jam' umila bin naskhi fi syarat idza tamat syurutuhu. Na'am. Tayyib minha idza 'ulima at-tarikh. Na'am. In lam yumkin naskh, in lam yathbut an-naskh, yumkin naskh tarjih idza wujida murajjih. Nah. Kemudian cara menterjih di antara dari Al-Quran dan Sunnah. Tayyib, urutannya al-awwal tahya an-nafsu yurajjah yuqaddam ala al-zahir. Tsani al-zahir yurajjah yuqaddam ala al-muawwal. Thumma al-mantuq ala al-mafhum. Tayyib, kelanjutannya. Nah, khawas ikra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-allamah Syekh Fadilatul Syekh Shalih al-Saimin rahimahullah, wan-naqilu anil asli alal mabqa alaihi li'anna ma'an naqili ziyadatul wal-musbit al-rabi'a walat Falmuthbitu alannafi. Baik. Didahulukan almuthbit alannafi. Dalil yang mengisbatkan, menetapkan suatu hukum lebih didahulukan daripada dalil yang menafikan hukum itu. Ada dua dalil yang ta'aruf. Satu, yuthbitul hukum, menetapkan hukum. Yang lainnya, menafikan hukum itu. Ya. Sementara kita sekarang pada fase tarjih. Tidak mungkin jamak, tidak mungkin nasakh. Yang bisa kita tempuh hanya tarjih. Maka yang mana kita tarjih? Al-musbit yang menetapkan hukum itu atau yang menafikan? Kita mendahulukan al-musbit. Baik. Al-khamis. Al-khamis. Wa-naqilu anil asli. Al-mubqi alayhi. Al-mubqi alayhi. لأن مع الناقل زيادة العلم زيادة علم لأن مع الناقل زيادة علم لأن مع الناقل زيادة علم يعني لأن زيادة علم مع الناقل. طيب زيادة منصوب بأن لأن مع الناقل زيادة علم. كلمة الناقل عن الأصل. Jadi ada dua dalil yang ta'arud yang butuh diterjih. Salah satunya mengalihkan dari hukum asal. Rasanya mengalihkan, memindahkan dari hukum asal. Yang satunya, al-mubqi alai, menetapkan di atas hukum asal. Ya. Baik, misalkan gambaran umum aja ya. Istilah hukum asal itu kan misalnya dalam hal muamalah misalkan. Pada asalnya muamalah itu kan boleh. Ya kan? Nah. Baik, cara muamalah. Asalnya boleh. Nah, jika ini dalil ini menetapkan di atas hukum asal, sedangkan yang lainnya mengeluarkan dari hukum asal dan menjadikan terlarang misalkan, maka ya ini kan pembahasan sekarang dalil sama-sama sahih, tidak mungkin dijamak, tidak mungkin nasakh, tidak ada yang mansukh, tidak ada yang nasakh. Bisanya kita mentarjih yang mana yang kita pilih, yang mana yang kita dahulukan. Ini mengeluarkan dari hukum asal, nakil anil asal, ini mengeluarkan dari hukum asal. Yang ini tetap menetapkan di atas hukum asal, maka kita dahulukan yang mengeluarkan dari hukum asal. Ya, yang mengeluarkan hukum asal itu yang didahulukan. Li'anna ma'an naqili ziyadat ilm, karena bersama dalil yang mengeluarkan dari hukum asal itu ada tambahan ilm. Adapun al-mubqi 'ala al-asl itu di atas hukum asal tanpa dalil pun, yakni tanpa dalil khusus atas masalah itu pun kita sudah menetapkannya sesuai hukum asal. Nah, kita berjalan di atas hukum asal, sebenarnya tidak ada dalil pun tetap kita berjalan di atas hukum asal. Tapi ini sekarang ada yang mengeluarkan dari hukum asal, berarti ini didahulukan. Nah, Sadisu wal'amul mahfudu fahuwa alladhi lam yukhassas ala ghairil mahfudi. Baik. Yang keenam, al-am al-mahfud. Yakni sekarang ada dua dalil yang ta'aruf. Tidak mungkin jamak, tidak mungkin nasakh, harus tarjih. Dua-duanya dalil am, yakni dua-duanya ya memiliki dalalah umum, penunjukan bersifat umum. Yang mana yang diambil keumuman makna, yang mana yang diambil ya dari dua dalil ini? Syekh mengatakan wal amul mahfuz, dalil yang menunjukkan makna umum yang keumuman maknanya terjaga, wa huwa alladhi lam yukhassas, yaitu yang tidak terkena pengkhususan, itu didahulukan ala ghairil mahfuz, atas dalil yang tidak terjaga keumuman maknanya. Dan kita sudah lewat contoh tentang ini. Ya. Lasna minhu biba'id. Ya kan? Yaitu apa? Ta'arud keumuman makna. Hah? Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli. Rak'atain, keumuman makna hadis ini amum fil waqt, kapan saja jika masuk masjid, faktornya adalah masuk masjid, maka disyariatkan tahiyatul masjid meskipun waktu terlarang. Keumuman makna dalil ini terjaga, mahfud. Di sana ada dalil lain yang keumuman maknanya tidak terjaga, yaitu la salata ba'da subhi hatta tatlu'a syams, wa la salata ba'da al-'ashr hatta taghruba asyams. Tidak ada sholat setelah sholat subuh sampai terbit matahari meninggi. Dan tidak sholat setelah sholat asar sampai terbenam. Sudah kita lewati bahwa ini hadis ini kan dalalahnya, penunjukannya bersifat umum, meliputi seluruh sholat. Jika di dua waktu terlarang itu tidak dilaksanakan, maka terlarang. Tetapi ternyata keumuman makna ini dimasukkan oleh takhsis, ya. Apa? Ya, takhsis yang memasukinya, yaitu qada al-mafruda wa i'ad al-jama'ah. Itu mengqada salat-salat wajib. Di waktu setelah itu tetap dikerjakan. Mengulangi jama'ah yang sudah kita lewati. Ya. Di mana kita lewati? Di al-qismur rabi', pada bab sebelumnya. Qismur rabi', keadaan yang kedua. Kan ya? Nah. Jadi keumuman makna hadis yang kedua lemah, karena sudah tidak mahfuz, ternyata dimaksudi takhsis. Adapun dalil yang pertama terjaga keumumannya, oleh karena itu didahulukan keumumannya. Naam. Atas yang lain. Nah ini kan di sini wa in lam yakum dalilun ala takhsis umum hadis ma bil umil bil rajih. Di situ kan katanya keadaan yang kedua dari al-qismu rabi, diamalkan yang rajih. Dari dua dalil itu yang rajih, yaitu al-am al-mahfuz al-ghairil mahfuz, sehingga kapanpun masuk masjid, faktornya masuk masjid, maka disyariatkan salat tahiyatul masjid. Nah, karena keumuman makna hadis ini untuk masuk masjid kapanpun lebih kuat terjaga, ya, dan tidak dimasukkan takhsis. Sedangkan hadis-hadis yang melarang salat di waktu-waktu tertentu itu ternyata dimasuki oleh takhsis. Nah, hadis-hadis yang membolehkan salat di waktu terlarang dalam mengqada salat-salat fardu, dalam mengulangi jamaah. Wadih? Hah? Baik. As-sabi'ah. As-sabi'ah. Wa ma kanat sifatul qabuli fihi aktsara ala ma dunahu. Nah, yang ketujuh adalah wa ma kanat sifatul qabuli fihi aktsara ala man dunahu. Yaitu dalil yang sifat-sifat diterimanya, ya, dalil itu, sifat-sifat diterimanya dalil itu lebih banyak daripada dalil yang lainnya. Nah, jadi dihitung sifat-sifat diterimanya dalil itu, sifat-sifat diterimanya hadis itu sebagai hujjah misalkan. Ternyata kita mendapati bahwa itu lebih besar, lebih banyak daripada yang satunya. Nah, yang ini mungkin nah, yang mana bisa kita ambil contohnya? Sudah lewat ya. Ingat hadis ta'arud antara hadis yang dicontohkan di kitab meskipun hakikat masalahnya belum tentu demikian, tapi ini salah satu contoh bagi yang memilih mazhab itu, yaitu hadis man massa dzakarahu falyatawadda. Nah, coba dilihat di al-qismul awal ya. Taruh antara dua dalil am di al-halat ats-tsalitha, keadaan yang ketiga. Nah, fa illam ya'lam at-tariq wa min al-raji kan hunaka murajjih. Itu hadis man massa dzakarahu falyatawadda. Nah, barang siapa menyentuh kemaluannya hendaknya dia berwudu. Dan hadis Nabi ditanya anil rajul yamassu dzakarahu 'ala al-wudu, seorang menyentuh kemaluannya apakah wajib berwudu? Dan menjawab la innama huwa bi'atu mink, tidak, hanya rasulnya itu adalah salah satu anggota tubuhmu. Naam. Di sini kan salah satu sisi tarjihnya farajahul awal, salah satu sisi tarjihnya li'annahu aktsaru turuqan. Ya kan? Karena jalan-jalan riwayatnya lebih banyak. Wa musahihuhu aktsar, dan musahihkan lebih banyak. Nah, jadi misalnya tingkat kesahihan hadis itu lebih tinggi daripada yang lainnya. Ini sahih misalkan, yang ini hanya hasan derajatnya. Karena ini rawi-rawinya semua rajulun dalam hal dobat tamu ad-dobat, rawi-rawinya tamu ad-dobat, sempurna dobatnya tingkatannya, tingkatan hadis yang sahih lidati. Sedangkan yang lainnya misalkan hanya hasan lidati, atau bahkan hanya hasan lighairi. Yang sini khafiful dobat, ada kekurangan pada dobatnya meskipun hasan, ya kan, lidati, tapi ini kan lebih kuat sifat qabulnya, kan begitu. Nah, tambah lagi ada turuk banyak, jalan-jalan riwayat banyak, penguat banyak. Seperti contoh tadi. Nah, ini yang dimaksud. Kemudian yang ke-8. Taminu wa sahibul qissati ala ghairihi. Nah. Jadi contoh tadi yang man masadar fata wadlok, ya. Sebenarnya kita lewati. Berdasarkan mazhab yang mentarji sehingga mengatakan bahwa menyentuh kemaluan batalkan wudu, salah satu si tarjihnya terkait pembahasan kita yang diangkat tadi. Meskipun sudah kita lewati bahwa kami pribadi cenderung dua hadis ini masih bisa dijamak. Nah, masih bisa dijamak. Kan yang ditanyakan itu adalah kewajiban berwudu. Apakah wajib berwudu? Ternyata Nabi menafikan. Yang bisa dijamak dalam arti tidak wajib berwudu, falyatawaddo, artinya mustahab berwudu. Pada kulli hal, ini contoh untuk masalah ini yang ketujuh ini sesuai mazhab tersebut. Kemudian yang ke-8, wasahibul qissati ala ghairi, dan didahulukan pemilik kisah atas yang lainnya. Ini juga kita lewati contohnya, itu apa hadis? Maimunah annaha tazawwajat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha wa huwa halalun. Didahulukan hadis Maimunah yang menetapkan bahwa Nabi menikahinya dalam keadaan Nabi halal daripada hadis Ibn Abbas yang mengatakan Nabi menikahinya dalam keadaan Nabi muhrim, karena Maimunah sahibul qissah, dia lebih tahu kan. Baik, itu maksudnya. Kemudian wa yuqaddamu min al-ijma'i al-qat'iyyu 'ala al-dhanni. Baik, dan didahulukan dari ijma', ya. Seandainya ada dua nukilan ijma', ada dua nukilan ijma', subhanallah. Satu ijma' qat'i, satu ijma' dhanni. Bisa ya? jika terjadi satu menukilkan ijma' qat'i, satu menukilkan ijma' dhanni. Baik. ta'arud. Ijma'nya kok bisa ta'arud gitu. Nah, tentunya didahulukan ijma' qat'i, karena itu yakin, diketahui dengan pasti. Tidak keraguan apapun pun nih. Hanya hasil penelitian yang bisa saja keliru, hanya ghalabatul dhon. Baik, ini jelas. Wa yuqaddamu min al-qiyasi al-jali'i 'ala al-khafi'i. Baik, ya. Baik, tadi wa yuqaddamu min al-ijma'i al-qat'iyyu 'ala al-dhanni. Naam, anta sab. Wa yuqaddamu min al-ijma'i al-qat'iyyu 'ala al-dhanni. Wa yuqaddamu min al-qiyasi al-jali'i 'ala al-khafi'i. Baik. Yani wa yuqaddamu min al-ijma', kemudian naibul fa'ilnya al-qat'iyyu 'ala al-dhanni. Wa yuqaddamu min al-qiyasi al-jali'i 'ala al-khafi'i. Baik. Jadi dahulukan dari al-qiyas al-jali'i 'ala al-khafi'i. Jelas. Karena al-jali'i illatnya berdasarkan nas, atau yuqta'u dipastikan adamul farik bainal asl wal madha. Sedangkan al-khafi hanya hasil istimbat. Nah, ini sudah kita lewati. Jelas. Bahkan al-khafi ada kelemahannya, kan begitu. Tayyib. Jadi untuk terjal kitab, jika taruh antar dalil dari al-kitab dan sunnah, ada 8 yang disebutkan. Turukut tarjih. Turukut tarjih namanya ya. Metode tarjih namanya ini. Nah, turukut tarjih, metode tarjih ada 8 yang disebutkan oleh Syekh, turukut tarjih. Kemudian, jika 2 ijma' yang ta'arud, nah, maka yuqaddam minal ijma' ya, hanya satu metodenya di sini, itu al-qat'iyu yuqaddam ala dhanni. Kemudian begitu pula jika terjadi 2 kias yang ta'arud, ya, satu mengkias dengan kias yang jadi, satu kiasnya kias khafi, karena dia tidak tahu, tidak tahu dalilnya, ilmunya, bahwa ternyata illatnya itu, ya, sahabat bin Nas, nasnya tidak sampai kepada dia, misalkan. Sehingga dia berijtihad, hasil ijtihadnya, sehingga kiasnya kias khafi. Maka, ya, didahulukanlah yang pendapatnya kias jali, daripada yang pendapatnya kias khafi, hakada. Wadah, barakallahu fikum, naktafi bihadha. Nah, bilgut insyaAllah, nadkhul fi الباب الجديد المفتي والمستفتي بإذن الله تعالى سبحانه وبحمدك سبحان الله إلى أن نستمتع